تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, selanjutnya dari Ummu Fairuz di grup Akhwat 1. Ustaz, bagaimana hukumnya menerima makanan atau sesuatu dari orang tua anak didik SD atau TK? Karena kami mendengar ada yang berpendapat bahwa seorang guru itu tidak berhak menerima makanan dari orang tua anak didiknya. Iya, karena dia terikat kerja mengajar di sekolah itu. Dan dia mengambil gaji untuk hal itu. Maka dia tidak boleh mengambil hadiah apapun dari anak didiknya. Kecuali kalau itu diizinkan oleh pihak penyelenggara pendidikan sekolah yang tempat dia mengajar. Diizinkan dalam aturan akad kerjanya. Maka itu enggak ada masalah. Tapi hal yang seperti itu dihindari ya, karena itu kadang membuat guru itu enggak berlaku adil kepada murid-murid. Hatinya lebih condong kepada anak-anak yang orang tuanya biasa memberi dia dan seterusnya. Itu enggak layak untuk seorang guru. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.